الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: أما إذا كانت العادة محرمة فلا يجوز موافقتها، sedangkan jika kebiasaan masyarakat sekeliling kita adalah satu hal yang haram, maka tidak boleh mencocokinya. Maka seandainya masyarakat terbiasa memakai pakaian yang terseret dan mereka turunkan sehingga di bawah mata kaki, baik yang dipakai itu adalah busa izar, sejenis sarung, sarawet ataupun celana atau mislahan atau mislah itu jenis jubah kemudian tidak terlengah. Al-Qamisan ataukah gamis ataukah jubah, fa'inna hadhil adata, maka kebiasaan masyarakat ini hukumnya haram. Seorang tidaklah boleh mengikuti masyarakat fiha di dalamnya. Bahkan hiya pakaian tersebut, pakaian yang musbil, ada termasuk dosa. Karena perbuatan tersebut dikaitkan dengan hukuman yang khusus. Ini kaidah tentang pengertian dosa. Dosa adalah semua dosa yang ada hukuman khusus, ancaman khusus untuk dosa tersebut. Sedangkan dosa kecil adalah dosa semua hal yang dilarang, semua hal yang hukumnya haram, akan tetapi tidak memiliki ancaman khusus. Maka ancaman penampakan dosa tersebut adalah hadis-hadis umum tentang larangan durhaka, atau dalil-dalil umum tentang larangan durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka itu berarti perbuatan dosa hati. Tapi kalau ada satu perbuatan yang hukumnya haram dan terdapat ancaman khusus dari Allah dan Rasul-Nya untuk perbuatan itu, maka itu dosa. Boleh jadi laknat, boleh jadi murka Allah, boleh jadi nabi berlepas diri, dan seterusnya. Sedangkan perbuatan yang hukumnya haram dan tidak ada ancaman khusus dari Allah dan Rasul-Nya, sehingga ancaman untuk orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah dalil-dalil umum keilmuan dan sunnah tentang masalah maksiat, maka itu bisa sendiri. Maka ketika seorang itu isbal karena sombong, maka hukumannya adalah Allah tidak akan mengajaknya bicara, tidak Allah Allah tidak akan memandangnya pada kiamat, dan Allah tidak membersihkannya, dan untuknya siksaan yang pedih. Baikkan alulah itu kuyalah, dan jika bukan karena maksud sombong, maka dia akan dapatkan siksaan sesuai dengan kadar penyimpangannya. Artinya yaitu sejauh mana dia melewati batas yang dibolehkan. Jika yang dia melewati 5 senti, ya 5 senti itu yang akan dibakar dengan neraka. Jika lebih dari itu, ya maka seperti itu. Karena Nabi mengatakan, apa yang di bawah mata kaki minal izar berupa sarung, maka itu di neraka. uqbatu man bihada. Maka dengan keterangan ini kita mengetahui tidaklah boleh kita takhsis, kita melakukan takhsisul am, mentakhsis dalil umum ini. Ada dalil umum man asfala minal ka'bain minal ijab finnar, maka ya tidak boleh ditakhsis dengan menjara kutuhu fuyala. Dalam kali istilah kita berbaik, tidak boleh ada takhsis di sini karena berbedanya dua sebab dan berbedanya dua hukuman. Maka dua hadis ini menunjukkan hukuman orang yang menyeret kainnya karena sombong itu lebih berat karena hukumannya Allah tidak memandanginya pada kiamat. Allah tidak mengajak dia bicara, Allah tidak mencucikannya dan bentuknya siksaan yang pedih. Sedangkan hukuman orang yang menurunkan kainnya di bawahnya mata kaki tanpa niat sombong, namun karena tuntutan pekerjaan atau karena mau mencocoki lingkungan, maka dia akan disiksa sesuai dengan kadar al-mukhalafah pelanggarannya. Maka seandainya kita taksis hadis yang satu dengan yang lain, lazim konsekuensinya salah satu dari dua hadis itu kita dustakan. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan hukuman. Ya, karena kita akan katakan bahasanya innal fi'la wahidun, sebenarnya perbuatan itu sama, namun ada satu perbuatan yang sama. Terkadang hukumannya bi'annau finnar, dibakar dengan neraka, dan terkadang jika Allah ajak bicara pelakunya, jika Allah pandang dirinya, jika Allah sucikan dia, tentunya siksaan yang pedih. Wahana tanakudun, dan ini adalah kontradiksi. Bahal ini memiliki hukuman khusus, wa amalun lahu uqubatul khashah, sedangkan amalan yang itu juga punya hukuman yang khusus dan balasan sesuai dengan amalnya masing-masing. Demikian pula seandainya masyarakat sekeliling kita yang laki-laki terbiasa memakai jilbab harir, pakaian sutra, maka kebiasaan ini hukumnya haram, tidak boleh bagi seorang untuk mengikuti masyarakatnya pihak dalam perkara tersebut. Idan jika demikian, maktadahunna, kesimpulannya apa yang jadi kebiasaan masyarakat, dan kebiasaan masyarakat itu adalah termasuk perkara yang mubah, fa'in as-sunnata, maka yang sesuai dengan sunnah tidaklah seorang manusia itu mengikuti kebiasaan masyarakat sekelilingnya. Maka pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah soban, izar dan rida. Ini semua Nabi lakukan ala sabil adati, karena mengikuti tradisi masyarakat. Fala yakunu matluban fi ainihi, maka kita tidaklah diperintahkan fi ainihi untuk meniru benda yang sama dengan apa yang Nabi pakai, namun yang matluban dituntut, kita diperintahkan untuk memakai yang sejenis. Pakaian Nabi, izar, soban itu jenisnya apa? Itulah pakaian umum, pakaian yang telah terbiasa, telah mentradisi di sekeliling beliau. Al-matlubu huwa, maka al-matlub, maka yang dituntut adalah mencocoki ma'tadahunna, apa yang telah menjadi kebiasaan masyarakat selama itu bukan haram, selama kebiasaan masyarakat itu bukan haram. Inilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah pakaian, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad. Ada orang buat sanggahan di blog saya tentang masalah pakaian jubah yang ketika itu menjadi pakaian yang aneh di satu tempat. Udalil intinya dia mengatakan berhul hati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya kalau bahasa ilmiahnya berhul hati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk adalah petunjuk Nabi. Petunjuk Nabi itu pakai jubah tadi ya. Saya sampaikan, maka petunjuk Nabi dalam masalah pakaian itu adalah mengikuti masyarakat. Selama apa yang jadi kebiasaan masyarakat itu bukan satu hal yang haram. Dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah meninggalkan di pesuhra. Maka orang yang memperhatikan hal ini ya, maka dialah orang yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun catatan dan yang lain berkaitan dengan masalah ini, maka masalah ini hanyalah terbatas pada masalah perbuatan Nabi. Jadi perbuatan Nabi yang itu dibangun di atas tradisi masyarakatnya, maka yang dianjurkan itu bukanlah mengikuti bendanya, kan, tapi mengikuti yang umumnya. Maka piringnya Nabi itu piring dari kayu, dari kayu. Piringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tempat makannya Nabi, ya, nampannya Nabi itu nampan kayu. Ya. Tidak dianjurkan orang sekarang saya tak bikin nampan dari kayu untuk makan saya. Namun apa? Ya, maka pakailah pakaian ya, pakailah yang mentradisi, tempat makan yang mentradisi. Itu jenisnya, bukan bendanya. Jenisnya, bukan bendanya. Maka apa yang jizik? Umum. Tidak kemudian kita mengatakan dianjurkan untuk membuat tempat makan nampan atau sejenis piring dari kayu. Karena itulah yang ada di masyarakat ketika itu, ada dari kayu, ada juga dari apa, dari tembikar, dari ya, misal sebagaimana dalam hadis ada istri Nabi yang ngirim makanan untuk Nabi ketika Nabi di rumahnya Aisyah, maka piringnya ditampel pecah tembikar karena dia terbuat dari tembikar. Nah, inilah yang umum di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kemudian dianjurkan untuk bikin piring dari cuek, piring dari ini, ya, kecuali tidak ada anjuran demikian. Ya, sandal yang Nabi pakai, ya, kurang lebih bentuknya kurang lebih seperti ya sandal jepit. Ya, ada apa, tali yang menghubungkan antara tengah, pemisah antara jempol dengan ini, kuangnya dari jempit. Maka tidaklah kemudian kita menganjurkan untuk memakai sandal jepit di semua tempat. Dan kita katakan ya, dianjurkan pakai sandal kuliah sambil sandal jepit nanti menegakkan sunnah. Maka poin pembahasannya adalah berkaitan dengan perbuatan Nabi. Maka perbuatan Nabi yang dibangun di atas al-adah, dibangun di atas tradisi dan kebiasaan masyarakat tempat, bukan sabda Nabi. Bukan sabda Nabi. Dan bagaimana orang-orang liberal, orang liberal mau membawa hadis ini kepada perkataan Nabi, mereka menafsirkan hadis Nabi, perkataan Nabi ini hanya dimaknai ini karena inilah tradisi masyarakat ketika itu. Nah, ataupun sekarang tidak cukup lagi. Dan kalimat-kalimat misalnya, ini sebuah yang tidak benar. Pembahasan ini dibahas oleh para ulama usul fikih dalam pembahasan af'alun Nabi mujarrad. Perbuatan Nabi semata-mata perbuatan Nabi. Dan para ulama tidak mengenal pembahasan semacam ini untuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan hadis Nabi yang mengikuti kaidah dalam amar kaidah dalam masalah nahi. Ya tidak, kemudian ada kaidah ucapan nabi yang sesuai dengan tradisi, maka karena faktor tradisi maka tersesuaikan, maka cuma berlaku di zaman nabi, tidak berlaku di zaman kita, tidak ada demikian. Maka catatan penting berkaitan dengan hal ini, kalau enggak salah paham, adalah ini berlaku dalam masalah perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin catatan yang lain berkaitan dengan masalah ini adalah berkaitan dengan pendapat sebagian ulama yang menganjurkan sunnah sibiliyah. Maka jika ada orang yang melakukan sunnah sibiliyah, satu hal yang nabi lakukan bukan dalam rangka tasyri', satu hal yang nabi lakukan bukan dalam rangka tasyri', maka sebagian ulama mengatakan dia akan orang yang melakukannya akan dapatkan pahala karena kecintaannya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan karena sunnah sibiliyahnya, namun dia dapatkan pahala karena kecintaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kecintaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan karena perbuatan yang dilakukan sunnah sibiliyah. Maka tentang masalah melakukan sunnah sibiliyah ini berbahayakah ataukah tidak, orangnya ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Bagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Pendapat yang pertama mengatakan berbahaya karena kecintaannya, karena itu adalah ekspresi cintanya. Dia mengekspresikan cintanya dengan meniru, oh nabi pakaiannya semacam itu, kemudian dia tiru, oh nabi ya, sandalnya seperti itu, maka dia semacam itu, oh nabi piringnya semacam itu, piringnya semacam itu, maka dia cari piring, buat piring model piringnya nabi. Sebagian ulama mengatakan ini ada pahalanya, namun ingat, ulama yang mengatakan berpahala adalah berpahala karena cintanya, bukan karena perbuatannya. Dan pendapat yang kedua mengatakan mengikuti nabi dalam masalah semacam ini tidak berpahala, tidak berpahala. Adanya dua pendapat tentang masalah ini di saya baca di buku Ta'dhim Sunnah karya Abdul Qayyum Syaibani. Poin catatan kaki. adalah pendapat Ibnu Umar yang diselisihi oleh jamaahul sahabat, bahkan bapaknya sendiri. Pendapat pertama yang tadi kita sebutkan adalah pendapat Ibnu Umar yang diselisih bukan hanya jumhur sahabat, namun jamaahul sahabat. Termasuk bapaknya sendiri. Baik itu Umar itu mengikuti Nabi dalam semua yang Nabi lakukan, meskipun Nabi tidak melakukannya dalam rangka tasyri. Kalau Nabi pernah duduk di sini, maka itu Umar duduk di situ. Padahal Nabi duduk di situ karena capek. Namun itu maaf ya, pokoknya Nabi pernah duduk di sini. Meskipun tidak capek, dia tetap mampir di situ dan duduk di situ. Nabi pernah singgah di sini dan sholat, maka Ibnu Umar akan singgah di situ dan sholat. Ini maksudnya Ibnu Umar yang disisi oleh jamaahul sahabat, disisi oleh jumhur sahabat. Maka jumhur menilai atau jamaahul sahabat menilai perkara-perkara semacam ini itu tidak termasuk istibak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan, bukan termasuk dalam kategori mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan. Kali satu hari Umar bin Khattab melihat ketika berada di satu tempat, melihat banyak orang ramil pergi ke satu arah, kemudian bertanya kemana mereka. Maka ada yang memberitahu bahwasanya mereka menuju ke arah tempat A, karena di tempat A tersebut ada tempat Nabi pernah singgah sholat di sana. Mereka pada ingin sholat di sana. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahasanya di antara sebab kehancuran rumah-rumah sebelum kalian adalah mereka tetap berusaha mengikuti jejak Nabi mereka. Di sini berbuat ini, kemudian diangkutkanlah tempat tersebut, maka jadilah dia tempat yang istimewa, kemudian tempat yang lain dan maka meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat ini dianjurkan dan itu dianjurkan karena kecintaannya, itu dianjurkan karena atau berpahala karena cinta, meskipun demikian kita katakan yang lebih baik adalah tidak bersikap demikian. Yang lebih baik adalah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zahiran wa batinan. Lebih baik adalah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zahiran wa batinan daripada mengikuti Nabi zahiran namun la batinan. Kalau orang itu mengikuti perbuatan Nabi, misalnya sandalnya Nabi sepatut ini, kemudian dia tiru, maka dia meniru Nabi secara zahir. Namun dia tidak meniru Nabi secara batin. Batinnya adalah maksud Nabi. Apa maksud Nabi dengan mengikuti secara penampilan, secara dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara batin dia tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang melihat maksud Nabi dari perbuatan ini, maka dia mengikuti Nabi dhahiran wa batinan. Maka dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahiran wa batinan. Secara batin, dari sisi batin, sisi maksud, maka dia samakan maksudnya dengan maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi maksud, dia samakan antara maksud dia dengan maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari maksud Nabi itulah maka Nabi melakukan tindakan lahiriah. Maksud Nabi dengan pakaian adalah sama dengan menyelesaikan diri dengan masyarakat, selama itu tidak haram. Maka orang yang mengikuti perbuatan ini, kita semacam ini, maka dia mengikuti nanti sallallahu alaihi wasallam maksudnya, dan dari sisi lahiriah. Karena sisi lahiriah Nabi itu bukan hanya semata-mata mengusir pakaian A, mengusir pakaian B, namun sisi lahiriahnya adalah pakaian yang membudaya, pakaian yang mentradisi di masyarakat tersebut. Kemudian jika ada orang yang berdalil dengan alasan perbuatan ulama, maka juga kita bisa bantah dengan alasan perbuatan ulama. Satu hal yang menjadi pakaian yang sering Nabi pakai adalah sorban. Maka jika kita lihat para ulama Saudi, mereka tidak membiasakan diri dengan sorban, dan mereka mengikuti tradisi masyarakatnya pakai kutoh, dan mereka tidak enggan bikin membuat tampil beda dengan bersorban, dan mereka menyesuaikan diri dengan masyarakatnya. Masyarakatnya tidak bersorban, masyarakatnya pakai kutoh, ya, kutoh merah. Ini hobi dan kesukaan masyarakat Saudi tahun-tahun belakangan ini, atau 10 tahun belakangan ini. Maka mereka tidak kemudian dengan alasan mengikuti pakaian yang sering dipakai oleh Nabi, mereka kemudian tampil beda dari masyarakatnya dengan bersorban. Padahal itu pakaian sorban adalah pakaian yang bisa kita katakan sering Nabi pakai. Nabi berwudu dengan mengusap sorbannya, Nabi masuk Fathul Mekah dengan bersorban, dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan hal ini. Maka kenapa mereka tidak kemudian bersorban, orang Saudi yang asli Saudi, ulama Saudi yang asli Selamat Saudi, tidak bersorban, mempakai kutoh? Ya karena itulah tradisi masyarakatnya. Maka aneh kemudian kalau orang sini kemudian membawa kutoh dipindah ke Jogja, ya. Mana-mana sholat pakai kutoh. Ini satu hal ya, tidak benar, mau nyontoh, namun nyontoh lahiriah dan tidak paham maksudnya. Nah, nyontoh ulama pakainya di Saudi pakainya putong merah. Maka itu dianggap diyakini sebagai libasul ulama. Ya, setelah itu kemudian dikatakan ini menyerupai ulama. Tetapi kau menfaumin bu. Padahal kutra itu bukan libasul ulama. Libas Saudi bukan libas ulama, itu libas Saudi. Dari sopir taksi sampai ini namanya pakainya kutra, bukan libas ulama. Maka libas ulama yang terkemudian juga liman tasabbi kaumin fawam itu libas salihin, kemudian juga liman tasabbi kaumin fawam itu berlaku untuk ya tergantung daerahnya masing-masing. Tergantung daerahnya masing-masing. Apa yang jadi libas salihin di tempat tersebut? Maka kita dianjurkan untuk mengenakannya. Lebih dianjurkan untuk mengenakannya karena mendesak bagi komen pahaminuhu selama tidak suhur dalam satu keadaan. Selama tidak suhur dalam satu keadaan, misalnya bisa kita katakan di baju solihin di tempat kita baju koko, meskipun baju koko ini aslinya pakaian Cina. Namun, ya baju koko ini jangan dibawa ke kampus, ya. Yang itu suhu waktu di kampus. Maka di satu keadaan tertentu, ya, satu keadaan tertentu, maka jangan dikenakan. Namun, setelah orang ini berpakaian dengan pakaian orang saleh di satu hari yang bagus, selama itu tidak suhur dalam satu keadaan. Ibnu Barak satu ketika masuk masjid, Ibnu Barak satu ketika mau masuk satu masjid, beliau lihat di masjid tersebut tidak ada satupun orang yang memakai peci. Maka kemudian ketika beliau lihat tidak ada satupun orang yang memakai peci, maka beliau ambil pecinya dan beliau simpan, beliau saku, dan beliau kemudian masuk. Kemudian ada sesuatu asalih bagian yang ketiga. Ini Kalau ada berkaitan dengan masalah yang lewat sebelumnya, maka berkaitan dengan masalah tersebut satu hal yang patut kita dudukkan, satu hal yang patut kita telaah adalah mengatakan itibar. Maka ada tulisan bagus tentang masalah ini di buku Hukukun Nabi Baina Ijlal wal Ikhlas. Di sana terdapat tulisan bagus tentang apa itu yang dimaksud dengan itibar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kah itibar yang hakiki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tadi ya, apakah itibar Nabi itu ya sebagaimana sikap Ibnu Umar, itulah itibar yang tepat, ataukah itibar yang dilakukan oleh jemaah sahabat? Ada bahasa yang bagus di subbab yang bagus di satu buku judulnya Hukukun Nabi Baina Ijlal wal Ikhlas. Yang isi dari buku ini pernah saya sampaikan dalam sebuah pengajian, sebuah ceramah yang judulnya itibar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya ada rekamannya di salah satu CD yang diterbitkan di PIA. Selama sebelumnya itibar Nabi ini ringkasan dari tulisan yang ada di buku Hukukun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ijlal wal Ikhlas tentang pengertian apa itu itibar. Itu pembahasan yang muhim, masalah yang penting berkaitan dengan masalah ini, supaya jangan orang itu salah paham menganggap itulah itibar yang hakiki, itibar yang kamil, itibar yang sempurna, padahal tidak. Kemudian yang ketiga adalah afalul rasul, adalah jenis ketiga dari perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam rangka melaksanakan perintah Allah, maka hukumnya sebagaimana hukum perintah tersebut. Maka jika yang Allah perintahkan itu hukumnya anjuran, maka praktek Nabi hukumnya anjuran. Bedakan al-amru, jika perintah Allah hukumnya wajib, maka praktek Nabi mengikuti praktek Nabi hukumnya wajib. Selama tidak terdapat dalil yang mengatakan itu li sunnah, perbuatan tersebut hukumnya sunnah, tidak bukan kewajiban. Ila akan tetapi tidak akan bayan li musliman, jika praktek Nabi tersebut adalah menjelaskan satu perkara yang global, berfaedah berfungsi menjelaskan satu perkara yang global, maka praktek itu sendiri hukumnya wajib untuk Nabi. Praktek itu sendiri hukumnya wajib untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada satu warga amrun, ada satu perkara yang mujmal, yang global, yang perkara globalnya tidak akan jelas kecuali dengan praktek Nabi, kecuali dengan dipraktekan, maka mempraktekannya hukumnya adalah wajib untuk Nabi, karena Nabi punya kewajiban memberikan penjelasan dan melakukan tabligh. Kemudian setelah itu, apakah untuk kita hukumnya wajib? Suma baca dan setelah itu yang pun manduban, maka itu satu hal yang dianjurkan. Setelah bayan itu sudah tersampaikan, bayan itu akan sudah tersampaikan dengan cukup Nabi praktekan sekali. Maka dengan Nabi praktekan sekali, maka bayan telah tersampaikan. Kemudian setelah itu, maka dianjurkan fihaqihi untuk Nabi dan untuk kita, jika memang perintah dari Allah itu adalah perintah anjuran. Namun jika perintah yang berasal dari Allah itu adalah perintah kewajiban, fawajibun alaina, maka itu adalah kewajiban kita, maka laksanakannya menjadi kewajiban atas kita, demikian juga atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perintah untuk mengerjakan sholat misalnya, aqimus sholata, tegakkanlah sholat, adalah perintah yang berubah. Namun terbayang tidaklah jelas tata cara menegakkan sholat kecuali dengan sabda Nabi dan perbuatan Nabi. Maka semua praktek Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya, maka itu adalah bagian dari menegakkan sholat yang diperintahkan. Di antara perbuatan yang jaa perbuatan Nabi, praktek Nabi yang ini datang mubayyinan dengan fungsi menjelaskan li amrin, satu perkara yang iman. Kemudian perbuatan Nabi itu kita fasilkan dengan wajib. Perbuatan Nabi tersebut kemudian kita fasilkan dengan wajib adalah khutbah al-Jum'ah, dua khutbah Jum'ah. Aslan dilihat dari landasannya, jumlahnya dan tempatnya. Maka jumlahnya wajib dua, ya, tempatnya wajib sebelum sholat. Maka dalil wajibnya adalah perbuatan Nabi. Namun kaidah ini menimbulkan tanda tanya. Fa'inkila, jika ada yang mengatakan banyak gerakan-gerakan ibadah, banyak ibadah takti mubayyinatan, datang dengan fungsi untuk menjelaskan perintah yang pemerintah tersebut hukumnya wajib, namun ternyata praktek Nabi hukumnya sunnah. Semacam hal-hal yang dianjurkan yang tuf'alu dikerjakan, dilakukan oleh Nabi di tengah-tengah sholat. Misalnya pokoknya Nabi, Nabi itu begini-begini. Katanya siapa? Ulama mengatakan hukumnya sunnah. Nah, misalnya posisi sujud, ya, sujud jari-jari tangan menghadap kiblat, ya, dan posisi jari tangan setinggi pundak atau lurus dengan telinga, ini semua hukumnya sunnah. Bukankah ini termasuk bayat ujman, bayat untuk aqimus sholata, tegakkan sholat. Namun ternyata kepala ulama menghukumnya dengan hukum anjuran. Tidak wajib, padahal ini bayan mujmal dan mujmalnya wajib. Ini bayan untuk aqimus sholat, ini penjelasan untuk perintah Allah tegakkan sholat. Dan sholat ini Allah perintahkan dengan perintah wajib. Maka tadi telah disampaikan bahasanya bayan mujmal itu mengikuti hukum mujmal. Perbuatan Nabi sebagai bayan mujmal, maka hukum perbuatan Nabi adalah mengikuti hukum mujmal. Ada perintah Allah berubah menegakkan sholat, dan ini perintah ini hukumnya perintah wajib. Kemudian Nabi mempraktekkan sholat dalam rangka menjelaskan cara mempraktekkan ayat wajibus sholat. Ini bayan mujmal. Maka teori mengatakan, secara teori dikatakan, maka prakteknya Nabi ini hukumnya mengikuti bayan mujmal. Bayan mujmalnya wajib, maka praktek Nabi hukumnya wajib. Namun ternyata sangat banyak sekali untuk sholat dari takbiratul ihram sampai selesai. Maka bisa boleh saja kita katakan doa iftitah itu hukumnya wajib bayan mujmal. Baca surat itu hukumnya wajib bayar mujma'. Ucapkan amin itu hukumnya wajib bayar mujma'. Dari depan sampai selesai surat, semua perbuatan Nabi itu bayar mujma'. Untuk nyata, realitanya kalau dibanding dilihat jumlahnya, lebih banyak perbuatan Nabi yang dihukumi sunnah. Takbiratul ihram takbirnya wajib, namun angkat tangannya sunnah. Padahal angkat tangan bayar mujma'. Dan sedekap banyak ulama mengatakan sunnah, tidak wajib. Letaknya di dada dan juga tidak wajib. Pasal itu semua bayar mujma', bayar mujma', bayar mujma'. Maka ini masalah masalah yang cukup pelik untuk kaidah ini. Terlalu banyak yang tidak sesuai dengan kaidah itu. Untuk sholat saja. Untuk sholat, lalu kita buat poin apa saja perbuatan Nabi dalam sholat. Bayan mujma' dari Nabi untuk sholat apa saja poinnya? 100 poin. Mana yang ternyata hukumnya wajib? Itu lebih banyak yang ternyata lebih banyak yang keluar dari kaidah, yaitu bayar mujma' mengikuti hukum mujma'. Demikian juga dalam masalah puasa. Perbuatan Nabi puasa sejak terbit fajar sampai terbit fajar sebutnya, itu bayar mujma' untuk ya ladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, ya. Maka perbuatan Nabi apa saja, sejak buka macam-macam sahurnya, kemudian mengisi malamnya, perbuatan sekian banyak. Saya yakin kalau diteliti yang menjadi kaidah lebih banyak daripada yang sejalan dengan kaidah. Ini masalah pelik yang ada pada kaidah bayan mujma'. Nah, apa jawaban Tsaimin tentang masalah pelik ini? Jawaban yang mukne apa tidak? Kita lihat. Wisunatun, banyak perbuatan Nabi ya, ternyata itu hukumnya sunnah. Kasunani seperti sunnah, hal-hal sunnah yang dikerjakan di tengah-tengah sholat. Walafa ila biwujubiha, dan tidak ada yang mengatakan wajibnya. Maka jawaban untuk perkara ini, ayatkan kita katakan, inna hukmu tilkal af'al, ini hukum perbuatan-perbuatan Nabi yang menjelaskan perintah, aslinya as-salatan, aslinya adalah wajib. Ila akan tapi menimbang, bahwa tidak ada satupun salaf yang mengatakan wajib. Maka karena tidak adanya salaf yang mengatakan wajib, maka ini jadi syarat yang memalingkan dari hukum wajib berpindah kepada hukum anjur. Maka berarti kalau berdasarkan hal ini, kalau ada salaf yang mengatakan wajib, ya, berarti yang lebih tepat adalah yang mengatakan wajib, karena ada salaf yang mengatakan wajib. Maka pendapat satu salaf yang mengatakan wajib ini sesuai dengan kaidah, maka seharusnya kita ikuti yang sejalan dengan kaidah. Namun yang jadi masalah lagi, Nah, ada bayan mujmal. Secara teori artinya wajib. Terus ada salaf yang mengatakan wajib, namun bawahnya jumhur fuqaha tidak mengambil pendapat wajib. Ini jumhur uang pintar. Ini jumhur uang pintar masalahnya. Orang pintar jumhur lagi. Maka ini jadi hal yang bikin tanda tangannya berikutnya tentang ketepatan kaidah. Jadi hal yang membuat kita bertanda tanya tentang ketepatan kaidah. Kalau memang kaidahnya itu memang bagus, memang tepat, maka apa? Ini kaidah. Kaidah mengatakan wajib. Dan salaf juga, ada satu ulama salaf tabi'in misalnya mengatakan wajib. Kalau ini kaidah, ini kaidah yang memang bagus, maka jumhur fuqaha akan mengatakan wajib juga. Maka ini berarti kaidah ini makmul jika dipraktekan di antara para ulama. Apa? Yang mana? Misalnya, atau bahkan itu juga mengandung, padahal sudah mengandung perintah misalnya. Misalnya perbuatan Nabi di akhir tasahud. Perbuatan Nabi di akhir tasahud, Nabi berdoa perlindungan dari empat hal. Bahkan itu Nabi perintah. Itu Nabi lakukan dan Nabi perintah. Dan ada ama tabi'in, maka ini bayan mujmal. Nabi berdoa berlindung dari empat hal di akhir tasahud, itu perbuatan Nabi. Ini bayan mujmal untuk wa aqimus shalah. Maka secara kaidah harusnya wajib. Kemudian ada salaf yang mengatakan wajib. Tawus bin Kaisah mengatakan pendapat terlindung dari empat hal di ayat salat hukumnya wajib. Jumhur fuqaha mengatakan hukumnya sunnah. Satu masalah, hal kata ufawa itu salati merotabatan, apakah mengkodo salat yang terluput, terlewatkan secara urut duhur dulu baru asar, bagaimana yang Nabi lakukan pada saat perang kondak itu ala sabilul wujub, itu hukumnya wajib diiktibar dengan menganggap bahasanya perbuatan Nabi tersebut adalah intisalan, adalah praktek untuk perintah mujmal, ataukah itu dianjurkan dengan alasan bahasa itu adalah semata-mata perbuatan Nabi. Maka jawabannya annahu fa'alahu, yang Nabi melakukannya adalah imtisalan dalam rangka mempraktekkan mengikuti perintah mujmal. Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang ketiduran salat atau kelupaan maka adalah dia melakukannya idza dzakaraha, jika dia teringat. Maka dia, maka Nabi alaihi salatu wasalam sughila, tersibukkan dengan perang, anisolati, sehingga tidak sholat. Maka Nabi sallaha melakukan sholat hina pada saat selesai dari kesibukannya. Mu'tabatan, dan sholat tersebut Nabi lakukan secara urut, duhur dulu, sholat asar dan seterusnya. Namun ingat, ini bukan berarti ya, tidak boleh bukan orang kiat sibuk, ini kemudian sibuk mengapa misalnya sibuk kemudian dia nantilah sekalian soal setelah selesai sibuk ya. Karena hal ini Nabi lakukan sebelum turunnya aturan salatul khauf. Pada saat perang kontak itu belum ada aturan tata cara salatul khauf dalam kondisi perang ya. Maka Nabi tidak bisa sholat duhur, asar, maghrib kecuali setelah maghrib selesai. Adapun setelah itu maka Nabi tidak pernah macam ini, namun sholat pada waktunya. Dan jika tidak memungkinkan karena kesibukan menghadapi musuh, ya maka sholatnya bagaimana tata cara sholat khauf yang Allah jadikan. Maka dan Nabi mengatakan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, pendapat yang kuat dari pendapat para ulama, rasanya urut dalam masalah mengkodok sholat yang terlewatkan hukumnya wajib. Wa annahu la yajuzu an yusalliya, dan tidaklah boleh seorang itu melakukan sholat sebelum yang lain. Maka demikian pula jamaah, ya, maka demikian pula jamaah wajib urut. Akan tapi jika seorang lupa atau tidak tahu ya, maka sholatnya sah ya. Pendapat yang kuat wajib urut. Namun jika orang itu lupa kalau harus wajib urut, atau tidak tahu kalau wajib urut, dulu tidak urut gimana, ya sudah, sholatnya sah. Kemudian permasalahan berikutnya yang terakhir, idza fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Nabi melakukan satu perbuatan dan perbuatan Nabi tersebut menjelaskan perintah yang mujmal, apakah disyaratkan supaya kita terus menerus mengerjakannya? Jawabannya tidak, bahkan tergantung perintah mujmal. Akan tapi law furida, seandainya diandaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu-tahu huwa nafsu, Nabi sendiri yang meninggalkannya, alim namaka kita tahu kalau itu tidak wajib. Labin asli anal asla anahu laburga minal istimqar, bukan karena wajib hukum asalnya harus terus menerus. Lakin nakul, akan tapi kita katakan lama tarokahu, ketika Nabi terkadang meninggalkannya, alimna, maka kita tahu bahasanya perintah yang pertama adalah istihbab untuk anjuran. Nah, maka perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan bayan mujmal, maka kata beliau, apakah berarti setiap kali kita sholat harus seperti itu? Istimrar, misalnya bayan Nabi, tata cara sholat yang Nabi jelaskan untuk bayan mujmal, apakah kemudian berarti kalau kita sholat harus selalu seperti itu sebagaimana perbuatan Nabi tadi? Sebenarnya tidak, tergantung perintah mujmalnya. Tergantung perintah mujmalnya, berarti perintah mujmalnya ini perintah wajib ataukah perintah mustah. Kalau perintahnya perintah wajib, ya berarti mengikuti praktek Nabi wajib, berarti terus menerus, harus terus menerus seperti itu. Dan jika perintahnya adalah perintah mustahab, ya namanya perintah mustahab. Perintah mustahab, maka bayan mujmalnya, perbuatan Nabi yang merupakan bayan mujmal mustahab. Yang namanya mustahab, seandainya ditinggalkan, yang kita bisa kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.